Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berbahagia di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan petunjuknya, serta salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kajian pada hari ini kita akan memasuki surat Al-Maidah ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. Artinya, katakanlah, hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedangkan kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik. Allah memulai firman-Nya dengan bahasa kul, katakanlah. Ini adalah seruan kepada Nabi secara otomatis, yang mana merupakan seruan bagi umat-Nya. Maka katakanlah, maka mengatakan, hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedangkan kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik. Pertanyaan ini muncul di sini adalah, kenapa ahli kitab membenci keimanan kita? Gitu. Jangankan ahli kitab, juga kepada orang-orang yang tidak beriman itu selalu membenci keimanan seseorang, itu orang yang beriman. Kita melihat keadaan sekarang itu banyak sekali seperti itu. Padahal orang-orang yang beriman ini tidak pernah mengganggu keamanan orang-orang yang lain begitu, atau kesenangan orang-orang lain. Atau jangankanlah dengan kata itu, kita untuk mengajak ke hal yang lebih bagus sesuai dengan ajaran Islam, selalu orang yang tidak senang itu atau orang kafir, orang fasik ini selalu membenci. Iya, Ustaz Fajrul, menarik Ustaz Fajrul. Bahwa memang sebenarnya kalaulah orang itu berpikir jernih sebagaimana ayat 57, 58 sebelumnya, qaumun la ya'qilun, kalau akalnya cerdas, maka orang baik itu enggak perlu dibenci. Dan tidak ada cara untuk membenci orang baik. Karena sebenarnya orang baik adalah aset. Orang yang baik itu adalah aset bangsa, aset masyarakat, aset penduduk sekitar. Seperti kata Ustaz Fajrul tadi, benar. Karena apa? Karena orang baik itu tidak pernah menyusahkan orang lain. Kenapa kita katakan aset di sini, Ustaz? Karena di sinilah nanti semuanya mereka ini akan menyelamatkan bangsa. Bukan bangsa saja, umat ini akan tentram, kira-kira begitu. Karena karena memang kita lihat selama ini ajaran Islam itu belum muncul sama sekali di permukaan. Artinya muncul pun hanya di kalangan keluarga, masyarakat sosial itu masih belum murni. Iya, jadi sebenarnya keimanan itu dalam pernyataan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, kenapa harus disampingkan dengan amal soleh? Iman itu adalah keyakinan. Keyakinan itu kan gaib, tidak terlihat. Mewujudkannya bagaimana? Dengan amal soleh. Soleh itu artinya apa? Layak. Bahasa Arab ada mudah solahiyah, masa kadaluarsa, masa sudah tidak layak dipakai. Selagi sebelum itu, maka disebut dengan layak dikonsumsi. Jadi orang soleh ini orang yang berbuat kelayakan, layak dia menurut pandangan dia, layak menurut pandangan orang lain, dan layak menurut siapa saja. Jadi iman itu dampaknya ke amal soleh. Kalaulah dia berbuat baik, ke apa yang harus ditakuti? Toh yang diperbuatnya baiknya. Ada orang mencuri, dicegahnya. Mencegah pencuri itu kan baik. Siapa yang mau di dunia ini kecurian? Ketika agama melarang kecurian, jangan ada sampai orang yang ribut. Jadi memang sekarang ini memang banyak orang yang ribut masih, dalam arti kata tidak pernah mau mempertahankan kebaikan tersebut. Dan kita melihat suasana sekarang ini, Ustaz Arifin, bahwasannya kadang-kadang orang yang berbuat buruk itu seperti mencopet di jalan, kadang-kadang tidak ada yang dapat menahan mereka. Iya. Bahkan dibiarkan saja begitu, daripada nanti aku ini tidak selamat, kan gitu. Ini artinya kehidupan kita ini sudah terbalik begitu. Kita membiarkan orang yang berbuat seperti itu, sedangkan kesalahan kecil itu kita cecaci, kita cerca, apa. Jadi ini sudah tidak stabil lagi sebetulnya, Ustaz, kondisi kita zaman sekarang ini. Iya, suatu hal yang lebih menyedihkan lagi, Ustaz Fajrul, orang sekarang curiga dengan syariat Islam. Iya. Ah, kalau kayak Ustaz Fajrul ini berjenggot, belobi gitu kan. Ah, itu kalau misalnya lewat airport, kadang-kadang diperiksanya ekstra ketat. Iya. Karena apa? Karena nampaknya yang berjenggot belobi ini suatu hal yang perlu dicurigai. Yeah. Ini kan suatu hal yang menyedihkan. Yeah. Seharusnya orang yang ini menyelamatkan dituduh pula sebagai antek-antek teroris. Yeah. Nah, ini jadi kan, pendekatannya juga kurang bersahabat. Kurang karena, bersahabat. Hmm. Seharusnya memang, agama ini tidak perlu dicurigai. Yeah. Tidak perlu dibenci. Seharusnya orang agama inilah sebagai aset bangsa yang melindungi bangsa ini dari kepunahan, kehancuran, dekadensi moral. Iya. Bayangkan Ustaz Fajrul, negara ini kalaulah dilepaskan, maka narkoba itu tidak bisa ditangani oleh aparat pemerintah. Iya. Harus ada mitra ulama. Bahkan ulama lah yang paling gencar nomor satu memberantas narkotika. Iya. Kalau dilepaskan saja tidak akan sukses. Begitu juga dengan hal penyelamatkan lingkungan hidup ini. Kalau dilepaskan saja dengan orang-orang yang terkait di lingkungan hidup, maka itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi coba dengan pesan-pesan agama disampaikan, bahwa agama ini memiliki satu prinsip dasar yang begitu kuat, man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Iya. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, dia menyelamatkan seluruh penduduk bumi ini. Ini kan merupakan pesan moral yang tidak didapat di luar dari pesan-pesan agama. Iya. Jadi kenapa kok harus dibenci habis itu? Padahal hal yang menjadikan diri kita beriman itu adalah hal menjadi barang yang sangat berharga. Berharga, betul. Artinya kenapa berharga? Mm-mm. Karena inilah orang yang sikap dan perilaku seperti inilah yang akan membawa ketentraman dan keamanan, ketentraman jiwa. Mm-hmm. Karena di sini dikatakan, ditafsirkan bahwasanya orang yang beriman itulah yang tentram jiwanya. Jadi barang siapa yang ingin menuju ke sana, berarti dia akan bisa menentramkan jiwanya. Tidak ada solusi lain itu, Ustaz. Iya. Kalau kita kembangkan kehidupan materi dunia ini, dengan materi itu manusia malah membikin manusia itu menjadi ganas. Menjadi artinya ganas, tidak menentramkan jiwanya. Iya. Dengan agama inilah di menentramkan agama apa jiwa kita. Makanya ya, sekali, Ustaz Fajrul, disebutkan dengan masyarakat homo-homonilupus. Manusia memakan manusia yang lain. Iya. Karena apa itu? Karena memang dunia sudah menjadi tujuan dari hidup ini. Yeah. Dia sudah tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan ini, Ustaz Fajrul, kenapa di sini spesifik Allah mengatakan ya ahlal kitab? Yeah. Orang yang memiliki kitab suci. Yeah. Kenapa ini, Ustaz Fajrul? Karena memang ahlal kitab ini melihat dari background sejarahnya begitu, Ustaz, ya. Memang mereka ini selalu membelot terhadap dengan ajaran Nabi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Makanya diperuntukkan ya ahlal kitab dulu. Kenapa mereka itu membenci orang-orang yang mengikuti Rasulullah? Padahal mereka itu tidak diusik, tidak diganggu sama sekali, begitu. Mungkin mereka sudah tahu orang yang beriman itu adalah orang yang jiwanya tentram. Jadi orang yang tidak beriman itulah yang tidak tentram jiwa. Jadi inilah sebetulnya sebagai gambaran bagi kita bahwasanya orang yang tidak beriman itu tidak akan mendatangkan ketentraman. Dari berbagai apa acara pun dia tetap mengganggu ke ketentraman jiwa orang-orang yang beriman itu. Atau ada tambahan, Ustaz Arif? Ya, benar sekali kata Ustaz Fajrul bahwa ahli kitab ini ada dua. Jadi sebenarnya ini panggilan untuk siapa saja. Yeah. Wahai siapa saja penduduk bumi ini, janganlah membenci kami orang Islam. Tetapi dimulai dengan panggilan dekat. panggilan dekat ini adalah kawan sepermainan. Wahai kawan dekatku, ya ahli kitab, jangan benci kami. Karena apa? Karena rupanya tarik ulur antar penganut umat beragama ini terkadang suatu hal yang tidak mengenakkan. Mengenakkan maksudnya bagaimana? Toh kita beriman, dia beriman. Kenapa kok kita yang beriman ini harus ditarik menjadi penganut agama mereka? Nah, ini kan suatu hal yang tidak elegan. Seharusnya sama-sama beriman itu, beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan ini menjadi teman duduk yang baik. Antar umat beragama itu tidak saling mencaci, huzuan walaiba, tidak jadi menjadikan agama lain itu diperolok dan agama lain itu dipermainkan. Tetapi kita jadikan agama itu sebagai suatu yang harus disucikan, dihormati, dan tidak ada istilah domba-domba sesat yang harus diluruskan jalannya. Tetapi semuanya adalah umat beragama memiliki keyakinan yang satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa agama ahli kitab juga sama, masih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tertuang jelas di dalam Taurat, di dalam Injil, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, bahwa semuanya mengakui Tuhan Yang Maha Esa, semuanya mengakui Allah sebagai Tuhan. Untuk itu jangan ada benci di antara kita. Memang kalau dalam sebuah hadis juga Ustaz, orang yang beriman ini adalah orang yang paling bagus. Dalam bahasa Arabnya Abdulun Nas, the best. Orang yang paling bagus. Disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata, berkatalah seseorang menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi abdul, siapa di antara manusia ini yang lebih mulia, yang lebih bagus? Kata Rasulullah, mukmin, seorang mukmin mujahid binafsihi, yang mana dia itu bermujahadah melawan segala dengan jiwanya, wa malihi, dengan hartanya, fi sabilillah, dalam menegakkan ajaran Allah ini. Terus berkata, siapakah kemudian? Qala summa man? Qala rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyi'ab ya'budu rabbahu. Seorang yang terisolir, artinya untuk merenungkan, beribadah kepada Allah dengan sendirinya supaya mendatangkan kehusukan. Dalam riwayat lain, yattaqillah wa yada'un nasi min syarrihi. Artinya, seseorang itu bertakwa kepada Allah dan meninggalkan manusia dari segala bentuk kejahatannya. Ini pun hadis sangat kuat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi disinilah memang dibentuk menjadi kita beriman itu bukan sekedar jiwa kita, tapi ditinjau dari harta kita dalam memperjuangkan keimanan kita fi sabilillah. Iya. Suatu hal yang menarik lagi, kembali kepada ayat 59 tadi Ustaz Fajrul. Kul ya ahlal kitab hal tangkimuna minna illa an amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Katakanlah hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada yang turunkan kepada kami dan diturunkan kepada sebelumnya? Ini kata Syekh Muhammad Mutawalli adalah apa? Al-madhi bima yusbihu azam, memuji dengan kata yang berkesan cacian. Jadi sebenarnya ini apa salah kami? Ini sebenarnya mengejek ini sebenarnya. Anda tidak layak mencaci. Dan kecacian itu tidak menerpa kami, menerpa Anda sendiri. Maka ada pepatah kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kejahatan jiwa itu tidak ada hukumannya, tetapi hukuman kejahatan jiwa itu telah dibalas pertama kali dia telah melakukan kejahatan jiwa. Contohnya bagaimana? Orang yang dengki itu tidak mungkin masuk penjara, karena dia sekedar dengki. Tapi sebenarnya dengki itu telah menghancurkan dirinya ketika dia lihat orang lain menderita. Kalau misalnya mencuri, dia masih untung, orang lain menderita. Tetapi penyakit jiwa, kejahatan jiwa ini merugikan diri dan membahagiakan orang lain. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan dalam sebuah asar, al-hasudu la yasudu, orang yang dengki tidak akan bisa menjadi pemimpin. Nah, itu suatu hal yang menarik, bahwa sebenarnya kebencian yang dilakukan itu tidak merusak keimanan umat Islam, tetapi malah dipertanyakanlah keimanan ahli kitab tadi. Artinya kebencian ini sebetulnya akan menghancurkan diri orang yang mempunyai dengki tersebut, kan begitu San? Dalam hal ini juga garis besarnya bahwasanya selama kita beriman kepada Allah, berimanlah atas dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan keimanan kita itu mengurangi kebencian orang-orang yang tidak menyenangi. Iya, begitu. Benar sekali. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini dapat kita sambung lagi hari demi hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami dari tim Syafir Al-Azhar. Saya Fadzlul Haq dan bersama saya Ustadz Arifin. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.